asy-syirkul asgharu wa huwa ma warada fil kitabi was sunnah tasmiyatuhu syirkan wa dallatil adillatu ala anna sahibahu la yakhruju minal millah. Jenis kedua, maksudnya jenis kedua dari kesyirikan adalah syirik asghar. Asghar jamak asghar adalah dari kata saghir. Saghir artinya kecil. Kemudian bentuk komparasinya menjadi asghar atau sighatu tafdhil, kalimat yang menunjukkan kepada penunjukan perbandingan lebih kecil, maka menjadi asghar. Saghir adalah kecil, asghar lebih kecil. Syirik jenis kedua adalah syirik asghar, yaitu yang disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Maksudnya di sini dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik. Dari di sini Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mendefinisikan syirik asghar adalah yaitu yang disebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai syirik. Ini pengertian yang disebutkan oleh pensyarah. Syirik asghar adalah syirik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis dengan penyebutan syirik. Jadi kalau seandainya ada penyebutan syirik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, maka itu disebut dengan syirik asghar. Saya beri contoh, misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang riya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, akhwafu ma akhafu ala ummati asy-syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah syirik asghar. Ini menunjukkan bahwa penyebutan syirik di sini adalah syirik asghar. Begitu juga misalkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi pensyarah menyebutkan bahwa syirik asghar adalah semua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik. Maka dia adalah syirik asghar. Seperti hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Lihat di sini Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ini perbuatan syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah disebut sebagai perbuatan syirik. Ada penyebutan kesyirikan di dalamnya. Maka setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis sebagai kesyirikan itu adalah syirik asghar. Setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis maka itu sebagai kesyirikan itu adalah syirik asghar. Ini pengertian, salah satu pengertian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang syirik asghar. Dan nanti kita akan bahas tentang syirik asghar ini, apa pengertiannya. Ya, apa pengertiannya? Saya akan sebutkan pengertian-pengertian syirik asghar. Perhatikan baik-baik dan dicatat dengan seksama tanpa ada kekeliruan. Disebutkan di dalam kitab Al-Kawashif Al-Jaliyah yang ditulis oleh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman, bahwa pengertian syirik asghar adalah kullu wasilatin wa dzari'atin yatatarraqu biha ilal akbar. Setiap sarana atau penghantar yang menyampaikan kepada syirik akbar. Setiap sarana atau penghantar yang menyampaikan kepada syirik akbar. Jadi disebut perbuatan tersebut adalah syirik asghar apabila dia bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Apabila dia bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Tetapi pengertian ini kurang. Kenapa? Karena pengertian ini juga bisa mencakup dosa-dosa selain syirik. Karena dosa-dosa selain syirik juga bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dosa selain syirik juga bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Tetapi itu disebut oleh para ulama sebagai pengertian dari kesyirikan. Setiap sarana atau penghantar yang menyampaikan kepada syirik akbar. Apa saja perbuatan, apa saja ucapan yang bisa menghantarkan seseorang kepada syirik akbar, maka disebut dengan syirik asghar. Kemudian sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa syirik asghar disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Syirik akbar, kata beliau, adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirki yu'addu minas syirik kal ghuluwi fil makhluq alladhi la yablughu rutbatal ibadah kal halifi bighairillah wa yasirur riya wa nahwi dhalik. Beliau mengatakan syirik asghar adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang menyampaikan kepada syirik, seluruh perbuatan dan ucapan yang menyampaikan kepada syirik, maka ini disebut dengan syirik asghar. Seperti terlalu berlebih-lebihan terhadap makhluk yang tidak sampai kepada derajat pantas untuk diibadahi. Terlalu berlebih-lebihan kepada makhluk yang tidak pantas atau tidak sampai untuk diibadahi. Atau seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Atau seperti amal perbuatan yang dibarengi dengan sedikit riya. Ini syirik asghar. Syirik asghar adalah seluruh ucapan dan perbuatan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ya. Menghantarkan kepada kesyirikan. Baik. Di sana pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada pengertian lain yang ketiga, yaitu pengertian yang disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta bil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa di Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan bahwa syirik asghar adalah kullu ma naha anhu syari' mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fih wa ja'a fin nususi tasmiyatuhu syirkan. Lihat, beliau mengatakan setiap apa saja yang dilarang oleh syariat dari perkara yang menghantarkan kepada syirik akbar dan sarana yang bisa memasukkan ke dalamnya dan seluruh atau dan disebutkan di dalam dalil-dalil penyebutannya sebagai syirik. Hampir-hampir sama dia sebenarnya. Hampir-hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuma penggunaan kata-kata yang mudah dipahami. Hampir-hampir sama. Nanti saya akan ringkas semuanya. Saya cuma ingin menyebutkan ada pendapat-pendapat para ulama tentang pengertian syirik asghar. Yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dari hal yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Ya kan sama, semua yang menghantarkan kepada syirik akbar itu syirik asghar. Syirik asghar adalah sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dan terdapat dalil-dalil syar'i penyebutannya sebagai syirik. Terdapat dalil-dalil syar'i penyebutannya sebagai syirik. Itu syirik asghar. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial dengan sesuatu adalah sebuah kesyirikan. Dalam dukun misalkan, "Man tasahhara au takahhana au tukuhhinalah faqad asyrak." Barang siapa yang berlaku sihir atau minta disihirkan atau menyihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Asal hukumnya dia syirik asghar. Asal hukumnya dia syirik asghar. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dari apa saja yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dan terdapat dalil-dalil syar'i penyebutannya sebagai syirik. Jadi memang ada dalilnya penyebutannya itu syirik. Ada dalilnya penyebutannya itu adalah kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah berapa? 3. Cukup itu ya. Sekarang ada pengertian yang keempat. Pengertian keempat ini malah lebih ekstrim. Disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Asyirkul asghar la yu'raf. La yu'arraf wa innama yudhkaru bil amthilah." Syirik asghar tidak didefinisikan, tetapi disebutkan contoh-contohnya saja. Ya, pengertian syirik asghar tidak disebutkan, tetapi disebutkan contoh-contohnya saja. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, apa dalil bahwa ada syirik akbar dan ada syirik asghar?" Maka kita jawab, dalilnya diantaranya adalah hadis yang saya bacakan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada namanya syirik asghar. Berarti pemahamannya ada namanya syirik akbar. Itulah dalil yang menunjukkan adanya pembagian syirik akbar dengan syirik asghar. Nanti kita akan bagi syirik-syirik asghar ini, ada yang pembagiannya syirik khafi, syirik jali, ada yang syirku fil alfaz, fil aqwal, ada yang disebut syirik jelas, kemudian syirik tersembunyi, ada juga pembagiannya dengan cara syirik di dalam ucapan, syirik di dalam perbuatan. Ada nanti pembagiannya, nanti saya akan bahas insyaallah. Taib. Jadi Allahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita ringkas pengertian syirik asghar adalah segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan disebut oleh syariat sebagai syirik. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan disebut oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian yang jami' mani'. Jami' mani' itu artinya jami' mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan, dan mani' menolak kata-kata yang tidak diperlukan di dalam pengertian syirik asghar. Syirik asghar adalah kullu ma kana dzari'atan ila al-akbar wa sammahu syar'u syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai oleh syariat sebagai kesyirikan. Itu pengertian syirik asghar. Ya. Saya ulangi, kullu ma kana dzari'atan ila al-akbar wa sammahu syar'u syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai oleh syariat sebagai kesyirikan. Contoh misalkan bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya, kalau kita berbicara hukum, maka sering saya katakan hukum dalam agama Islam at-taklifiyah tidak lebih dari 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kalau bersumpah dengan nama selain Allah, hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena dia syirik asghar. Karena dia syirik asghar. Taib. Kapan dia bisa naik menjadi syirik akbar? Nah, syirik asghar ini, bersumpah dengan nama selain Allah, bisa menjadi sarana menuju kepada syirik akbar ketika seseorang mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Begitulah seluruh yang kita katakan sebagai syirik asghar. Contoh misalkan at-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial terhadap sesuatu adalah kesyirikan. Apa hukumnya merasa bernasib sial terhadap sesuatu? Haram. Kenapa haram? Karena syirik. Syirik jenis apa? Syirik asghar. Ya. Merasa bernasib sial dengan bulan, dengan hari, dengan tanggal, dengan warna, dengan hewan, dengan manusia, dengan macam-macam. Merasa bernasib sial dengan sesuatu. Ya. Ini adalah syirik asghar. Kenapa disyirik disebut syirik asghar? Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Itu namanya. Dan dinamai oleh syariat di dalam hadis tersebut sebagai perbuatan syirik. Paham sekarang? Ya. Jadikan itu sebagai sebuah keyakinan bahwa syirik asghar adalah kullu ma kana dzari'atan ila al-akbar wa sammahu syar'u syirkan. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Paham ya? Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan syirikan. Maka menggantung jimat hukumnya apa? Haram. Kenapa? Syirik. Syirik jenis apa? Asghar. Kenapa asghar? Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Dan juga dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Ya, begitu ya. Tetapi, nah ini tetapi ini penting. Terkadang perbuatan syirik asghar bisa naik menjadi syirik akbar tergantung amalan hati seseorang. Ya, tergantung amalan hati seseorang. Bihasabi ma yaqumu biqalbi sahibihi. Sesuai dengan apa yang terpatri di dalam hati seseorang. Saya beri contoh, memakai jimat. Asal hukumnya perbuatan tersebut adalah perbuatan apa? Haram-haram aja ente. Saya tidak bertanya hukum. Saya sengaja mengecoh antum. Asal hukumnya perbuatan tersebut namanya apa? asal perbuatan tersebut namanya apa? Syirik. Syirik asghar. Tetapi bisa berubah menjadi syirik akbar sesuai dengan apa yang terpatri di dalam hati. Kalau dia bergantung hatinya kepada jimat tersebut, maka berarti syirik akbar. Paham ya para ikhwah? Nah, itu di garis bawahi. Syirik asghar bisa naik derajatnya menjadi syirik akbar tergantung dengan apa yang terpatri di dalam hati. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian menulis mengatakan, pensyarah mengatakan, dan menunjukkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Maksudnya Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Berarti secara tidak langsung sekarang penulis berbicara tentang hukum syirik asghar. Ya, sekarang penulis berbicara tentang apa? Hukum syirik asghar. Maka kita katakan hukum syirik asghar haram. Haram. Dan dia adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Hukum syirik asghar adalah haram. Maka dia dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Tetapi para ulama bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Para ulama bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kesepakatan para ulama, ijma', bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Buktinya Rasulullah SAW hanya takut, khawatir kepada para sahabat tentang syirik asghar. Dalam hal ini Rasulullah SAW hanya khawatir, tidak mengeluarkan mereka dari dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil yang menunjukkan bahwa syirik asghar adalah dosa paling terbesar setelah dosa syirik akbar? Saya ulangi, apa dalil syirik asghar dosa paling terbesar di sisi Allah setelah dosa syirik akbar? Dalilnya adalah di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini dalilnya pemahaman para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabarani, kemudian Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, kemudian Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dan yang lainnya. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, perhatikan perkataannya. La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Artinya, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dusta. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan jujur. Paham? Aku bersumpah dengan nama Allah, tapi berdusta. Demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun jujur. Demi Rasulullah saya tidak mencuri. Tetapi dia jujur dalam perkataan ini. Cuma dia bersumpah dengan nama selain Allah. Maka ini disebut sebagai syirik asghar lebih besar dosanya dari dosa apapun. Dosa paling terbesar adalah syirik asghar setelah dosa syirik akbar. Ya, setelah dosa syirik akbar. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti yang saya ungkap tadi, para ulama bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Tidak dikekalkan di dalam neraka. Pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam, tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini sepakat para ulama. Nah, cuma terjadi khilaf di antara para ulama tentang apakah syirik asghar termasuk syirik, termasuk yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki Allah ampuni, Allah ampuni. Apabila Allah menghendaki Allah siksa, Allah siksa. Saya ulangi. Syirik asghar para ulama bersepakat bahwa pelakunya tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan juga para ulama bersepakat bahwa pelakunya tidak dikekalkan di dalam neraka. Baik, itu dua poin. Tidak keluar dari agama Islam, tidak dikekalkan di dalam neraka. Cuma para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya syirik asghar tetap di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak ampuni. Ada yang mengatakan syirik asghar tetap tidak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tetap tidak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan permasalahan ini dilihat dari surat An-Nisa ayat 48. Lihat Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Taib ya, masuk sini. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Kemudian Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, pertanyaan timbul. Syirik asghar masuk dosa yang tidak diampuni tadi atau masuk ke dalam dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya? Paham di sini masalahnya? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sampai sini paham? Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Selain itu maksudnya apa? Selain syirik. Ya, bagi siapa yang dikehendaki. Nah, para ulama bersepakat syirik asghar sepakat para ulama. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, syirik asghar tidak kekal dalam neraka. Nah, para ulama khilaf, ini sepakat. Khilafnya gimana? Khilafnya ini, apakah syirik asghar masuk di sini? Tidak diampuni atau masuk di sini dosa selain itu? Paham ini? Ya. Kalau kita katakan syirik asghar, Allah tidak mengampuni dosa syirik termasuk di dalamnya syirik asghar, berarti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mati di atasnya dan belum bertobat atasnya. Baik. Tapi kalau kita katakan syirik asghar selain itu, Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, berarti dia seperti dosa-dosa yang lainnya. Nah, khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan syirik asghar masuk sini. Ada yang mengatakan syirik asghar masuk sini. Kalau syirik asghar masuk di atas, maksudnya apa? Tidak diampuni. Kalau mati di atasnya dan belum bertobat. Kalau seandainya kita katakan masuk sini, berarti syirik asghar masih di bawah kehendak Allah. Apakah Allah mau menghendaki mengampuni, maka masuk surga? Apakah Allah menghendaki menyiksanya di dalam neraka? Tetapi tidak akan kekal. Paham bedanya? Baik. Ya, khilafnya di sini. Ya, wallahu a'lam. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kalau sudah kita pahami itu, maka Penulis kemudian membagi syirik ini menjadi dua. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan pembagian ini tentunya pembagian yang terkadang pembagiannya berdasarkan nas, dalil, dan ada pembagian yang berdasarkan logika akal. Ya, berdasarkan logika akal. Karena perbuatan seseorang manusia tidak lepas dari perbuatan anggota tubuhnya, atau lisannya, atau perbuatan hatinya. Makanya di sini penulis membagi bagian syirik asghar. Tetapi nanti kita akan membagi dengan bagian yang lain. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Saya akan baca apa yang disebutkan oleh penulis, baru setelah itu saya akan jelaskan pembagian-pembagian yang lain. Ya, perhatikan baik-baik. Halaman 55, beliau mengatakan, wahuwa naw'an, syirik ini, yaitu asghar, ada dua jenis. An-naw'ul awwal, syirkun fil alfaz. Jenis pertama, syirik dalam lafad, maksudnya ucapan, ucapan lisan. Ya, dengan ucapan tersebut, bisa berpotensi syirik asghar. Kal halifi bighairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah maksudnya adalah seperti demi Rasulullah, demi Allah, demi keturunanku, demi ibu bapakku, dan semisal. Bersumpah dengan nama selain Allah. Maka ini syirik di dalam lafaz. Qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Artinya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah maka telah melakukan kesyirikan karena terjadi pengagungan. Pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu qawli lawlallah wa ant, masya Allah wa syi'at, hadha syirkun fil alfaz. Seperti ucapan kalau bukan karena Allah dan kamu. Kata-kata dan menunjukkan kesetaraan antara Allah dan kamu. Maka ini tidak boleh. Maka ini syirik asghar. Kapan menaik menjadi syirik akbar? Kalau berkeyakinan di dalam hati bahwa kamu menyelamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan. Jadi syirik asghar naik menjadi syirik akbar bihasabi ma yaqumu bihil qalbu, sesuai dengan apa yang terpatri di dalam hati. Orang pakai jimat maka perbuatannya disebut apa? Syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau hatinya meyakini jimat tersebutlah yang menahan bahaya, kemudian mendatangkan keselamatan, kesembuhan, rezeki, dan semisal. Bihasabi ma yakumu bihil qalbu, yaitu sesuai dengan apa yang terpatri di dalam hati. Itu ingat baik-baik ya. Sehingga bisa membedakan mana yang syirik asghar dengan syirik akbar. Kemudian, selama Allah dan kamu berkehendak. Maksudnya, perkara ini akan baik. Selama Allah dan kamu. Kata-kata dan menunjukkan kesetaraan. Karena dalam bahasa Arab, dan adalah wa, waw. Ada fathahnya, wa. Dan itu disebut dengan wawul atfi. Wawul atfi artinya waw untuk menggandengkan. Selama ada Allah dan kamu, di kamunya digandengkan dengan Allah. Maka ini disebut dengan syirik asghar di dalam ucapan, lafaz di dalam ucapan. Nah, ini jenis pertama yang disebutkan oleh penulis sebagai jenis kesyirikan. An-naw'u tsani syirkun khafi fi al-qulub wa huwa anwa'un min abraziha ar-riya'u fa huwa ya'ridu lima yara min al-a'mal, yang artinya syirik khafi. Di sini syirik khafi. Wallahu a'lam, saya kurang bersepakat dengan pensyarah tanpa mengurangi keilmuan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau membagi syirik menjadi syirik alfaz, syirik dalam lisan, dengan syirik khafi. Pembagiannya kurang sesuai gitu, atau kurang, bahasa saya ini kurang matching gitu pembagiannya. Ya, yang satu lafaz, yang satu hati. Lebih baik lafaz dan hati. Ya, lafaz dengan lisan, yang kedua syirik dengan hati. Makanya beliau mengatakan syirik khafi, yaitu syirik samar di dalam hati. Nah, lebih baik syirik di dalam a'malul qulub, di dalam amalan hati. Ya, dia memang tersamar dan memang ada namanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, dan juga Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli 'ala as-safa." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi, lebih samar dari langkah semut di atas padang pasir. Kau melihatlah. Jadi syirik khafi ini istilah syar'i yang ada di dalam hadis. Istilah syar'i. Sebagaimana syirik sarair, syirik rahasia, itu istilah syar'i karena disebutkan dalam hadis. Iyyakum wasyirkas sarair. Jauhi oleh kalian syirik rahasia. Syirik sir. Itu istilah-istilah syar'i disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Syirik khafi disebutkan dalam hadis. Syirik khafi disebutkan dalam hadis. Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi. Khafi itu lebih samar, lebih tersembunyi dari langkah semut di dalam padang pasir. Nah. Yang jelas penulis pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah membagi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, ini banyak macamnya. Syirik yang samar di dalam hati banyak macamnya. Min abrazih riya, yang paling nampak adalah riya. Riya diambil dari kata ar-ru'yah, penglihatan. Riya diambil dari kata apa? Ru'yah, penglihatan. Pengertian riya adalah, izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas hatta yamdahu fa'ilahu. Artinya, memperlihatkan ibadah dengan maksud dilihat oleh manusia, sampai manusia tersebut memujinya. Itu riya. Memperlihatkan ibadah untuk dilihat manusia, sehingga manusia memuji pelakunya. Itu namanya riya. Jadi ada orang sholat, sholatnya riya. Bagaimana riya? Dia nampakkan sholatnya sehingga dilihat manusia, agar manusia memujinya. Kalau menampakkan amal bukan tujuan untuk mendapat pujian manusia, tetapi tujuannya untuk mencontoh. Jadi suri tauladan, apakah riya? Tidak. Tetapi tergantung niat. Paham ini pada ikhwah? Nah, di sini disebutkan beliau mengatakan wa min abraziha ar-riya fa huwa ya'lidu lima yara min al-amal wa huwa 'ala naw'ain. Dan perbuatan riya ini ada dua macam, ada dua jenis. Riya ini ada dua jenis. Penulis mengatakan riya'ul munafiqin alladzina hum fi ad-darkil asfali minan. Riya orang-orang munafik yang keberadaan mereka ada di lapisan bawah di neraka, dari neraka. Alladzina yura'una an-nas bi'amalihim wa ya'taqiduna biqulubihim al-kufra. Yaitu yang memperlihatkan kepada manusia amal-amal mereka, tapi keyakinan hati mereka masih kufur. Hadza wal iyadzu billah riya'u kufr. Demikianlah, semoga Allah melindungi kita dari yang disebut riya' kufur. Riya'nya orang munafik itu riya'nya kufur. Karena dia memperlihatkan amal saleh tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Li'anna ashhabahu la yu'minuna billahi 'azza wa jalla wa innama yatadhaharuna bil a'malis salihah li ajli matami'i dunyawiyyah. Li ajli matami'a dunyawiyyatin. Artinya, karena pelakunya tidak beriman kepada Allah dan akan tetapi menampakkan amal solehnya hanya untuk tujuan dunia semata. Ini riaknya orang munafik. Ya, tujuannya dunia semata. Tidak ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis riak yang pertama. Jenis riak yang kedua, penulis mengatakan ar-riya alladhi yahsulu minal muslim. Riya yang terjadi pada seorang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi lamma kharaja ilaihim wa hum yatadzakaruna ad-dajjal. Riya yang terjadi pada seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika beliau mendatangi mereka saat mereka sedang membincangkan tentang dajjal. Di sini terdapat pelajaran kebiasaan orang-orang saleh, para salafus saleh, mereka senantiasa memikirkan bagaimana bisa selamat setelah mati. Ini harus menjadi inspirasi kita, harus menjadi suri tauladan kita. Bagaimana kita selamat setelah mati? Selalu pikirkan itu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, ketika teringat surat Maryam ayat 71, maka beliau, atau surah Al-Ma'idah ayat 71 maksud saya, maka beliau menangis di pangkuan istrinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada di antara kalian kecuali wariduha akan mendatanginya. Ya, akan mendatanginya. Surat Maryam ayat 71. Maksudnya mendatangi sirat. Dan sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua dari kita pasti akan mendatanginya, mendatangi neraka. Tetapi belum pasti keluar darinya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru adh-dhalimina fiha jithiyyah." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang belum pasti kita. Datangnya pasti, keluarnya belum pasti. Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Ini yang membuat sahabat menangis. Dan ini menjadi inspirasi dalam hidup. Dan antum amalkan. Kalau seandainya hati sedang keras, hidup tidak menentu, ikut kajian, kajian ikut. Tapi malas ibadah. Aslinya malas ibadah. Kajian semangat. Sudah menamai dirinya sebagai orang yang berhijrah. Bahkan ada hijrah festival segala. Tapi malas. Aslinya malas. Sholat malam malas, baca Quran malas, zikir pagi sore malas, ba'diyah qobliyah malas, zikir setelah sholat malas, murojaah Al-Quran malas, malas. Maka pada saat itu ingat kehidupan setelah kematian. Dan itu kebiasaan para sahabat, selalu memikirkan bagaimana bisa selamat setelah mati. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang yang dijamin surga. Kebiasaan orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kebiasaan orang-orang yang terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai hari kiamat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sering sekali memikirkan tentang bagaimana nasib seseorang setelah mati. Bagaimana nasib seseorang di akhirat. Lihat, mereka memikirkan tentang Dajjal. Apakah mereka bisa selamat atau tidak? Memikirkan bagaimana nasib setelah dimasukkan ke dalam kubur. Yang mana setiap dari kita pada saat itu sendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendirian. Sering-seringlah. Dan ini perlu latihan mengingat tentang akhirat, mengingat tentang kehidupan dunia, dimanapun kita berada. Mengingat tentang akhirat. Selamatkah kita setelah kehidupan dunia? Ada pelajaran menarik kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang kafir, mereka itu sistem berpikir hidup mereka adalah bagaimana bisa menikmati kehidupan dunia ini senyaman-nyamannya. Harta yang mereka miliki, mereka akan gunakan untuk kehidupan dunia semaksimal mungkin. Sedangkan perspektif hidup orang Muslim tidak seperti itu. Sudut pandang seorang Muslim ketika memikirkan kehidupan ini adalah sebagai bekal untuk bisa selamat setelah kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma li walid dunya fa ana karaqibin astadhillu tahta syajarah." Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang pengembara berteduh sebentar di bawah sebuah pohon. Tsumma aku murah. Kemudian setelah itu aku kembali lagi, melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan asliku. Sangat dangkal, dungu, bodoh, kuadrat, pangkat 9. Orang yang menjadikan di bawah pohonnya sebagai tempat tinggalnya selama-lamanya. Orang itu cuma persinggahan. Untuk berehat sebentar, mengumpulkan bekal agar bisa meneruskan perjalanan ke tempat tujuan aslinya. Maka, yang belum pernah berziarah kubur, jarang berziarah kubur, ziarahi kubur. Ada nini di sana, ada mama, abah di sana atau tidak ada, ziarahi kubur. Kenapa belum berziarah kubur? Mama ulun belum mati lagi sate. Apa hubungannya? Tidak ada urusan. Coba ziarahi kubur. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Maul Humran, Maul Uthman bin Affan bercerita. Waqafa Uthmanu ala qabr fabaka hatta yabula lihyatu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berziarah kubur, kemudian menangis sampai basah jenggotnya. Berarti menangisnya benar-benar menangis, terseduh-seduh. Lalu sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Tadhkuru al-jannata wan-nar la tabki wa tabki min hadha." Engkau mengingat tentang surga dan neraka tidak menangis. Lalu engkau menangis ketika melihat kuburan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di kehidupan akhirat. Kehidupan setelah kematian. Fa in naja minha fama ba'dahu aisaru min. Yang selamat dari alam kubur, maka fase kehidupan setelahnya lebih mudah dihadapi. Wa illam yanju minha fama ashaddu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya seseorang tidak selamat di alam kubur, maka fase kehidupan setelahnya lebih sulit dihadapi. Ini yang harus selalu ada dalam benak kita. Ini sedikit pelajaran tentang hati. Ya. Kemudian para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bala ya Rasulullah. Iya, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mau. Apa itu sesuatu yang paling engkau takutkan dibandingkan Masih Dajjal? Saya baca di sini. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Maukah kalian aku beritahu apa yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian bagiku? Lihat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas diri para sahabat. Yang keimanan para sahabat, la tas'alan. Jangan tanya tentang keimanan mereka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap diri para sahabat tentang riya ini, maka beliau tentunya lebih khawatir terhadap keimanan para umatnya setelah para sahabat. Para sahabat yang sedemikian rupa keikhlasannya masih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi manusia-manusia setelah para sahabat. Maka harus selalu menjaga hatinya, istiqamah keikhlasannya. Jangan sampai dia riya ingin dilihat sehingga dipuji oleh manusia. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian di sini disebutkan, daripada Al-Masih Dajjal. Maukah aku beritahukan apa yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian bagiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Ini menunjukkan bahwa godaan dan ujian dari Allah dengan datangnya Dajjal, maka ini adalah godaan berat. Kenapa? Karena disebutkan sebagai godaan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak berat? Dajjal memiliki surga, Dajjal memiliki neraka, Dajjal bisa menghidupkan, Dajjal bisa mengeluarkan seluruh perhiasan yang ada di dalam bumi. Bagaimana seseorang tidak terfitnah, tergoda dengan Dajjal? Dan di dalam hadis ini disebutkan, daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Li'annahu yamsahu fil ard. Karena dia mengitari bumi. Tidak ada bumi, tanah di bumi ini kecuali didatangi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Laisa syai'un minal ardi illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada sesuatu dari atas muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Ya, didatangi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Ala anqabiha malaikatun yahrusuna. Di pojok-pojok kota Mekah dan Madinah terdapat para malaikat yang berjaga-jaga agar Dajjal tidak masuk. Taib. Nabi Isa disebut juga Al-Masih. Kenapa? Karena Al-Masih maksudnya adalah Nabi Isa alaihi salam, beliau bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang yang sakit mata. Maksudnya adalah yamsah. Maka disebut dengan Al-Masih. Jadi beda gelar Al-Masih untuk Dajjal, maksudnya bukan gelar Al-Masih untuk Nabi Isa. Tidak sama maknanya. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, yaitu ar-riya. Yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Yang artinya, seseorang di antara mereka mendirikan sholat, lalu dia memperindah sholatnya ketika ia mengetahui bahwa ia sedang dilihat oleh orang lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini disebut dengan riya yang masuk ke dalam diri seorang muslim. Baik. Fahadha qad yaqa'u minal muslim wal mu'min. Ini bisa terjadi kepada setiap muslim dan mukmin. Fa idza wujida fi nafsihi syai'an atau wajada fi nafsihi syai'an min hadzal riya'i qawamahu wa 'ada ila al-ikhlas lillahi azza wa jalla fala yadhurruhu idza dafa'a. Maka jika ia mendapati dalam dirinya sedikit riya dari dia jenis ini, kemudian ia meluruskannya dan kembali kepada ikhlas untuk Allah semata, maka ini tidak mengapa baginya selama ia mampu mencegahnya. Maksudnya adalah orang sholat karena Allah, kemudian datang riya. Kenapa? Karena calon mertua datang siang itu mau lamaran. Ya, maka pada saat itu dia mulai memperindahnya agar dilihat oleh si calon mertua. Nah, kalau dia qawamahu, dia melawan perasaan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan salatnya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dia biarkan, maka dikhawatirkan salatnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza istamarra ma'ahu fa innahu yubtilul 'amala idza kana ma'ahu min bidayatihi. Adapun jika ia meluruskannya, maka amalnya batal apabila yang demikian itu dimulai dari awal. Maksudnya dari awal apa? Yaitu kalau seandainya dia dimulai dari awal sudah riya, terus dia biarkan sampai selesai amalnya tersebut dan dia tidak lawan, maka batal amalannya. Maksudnya batal, rusak amalannya. Masuknya rusak, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza tara'a fi athna'il 'amal wastamarra 'ala ar-rajih wa kadzalika as-sum'ah wa hiya lima yasma'u min al-aqwal kadzikri atau lima yusma'u min al-aqwal kadzikri wa tilawatil Qur'an min ajli an yasma'ahu an-nas wa yuthnu 'alaihi. Demikian juga bila riya muncul di tengah amal perbuatan dan terus berlanjut, maka batallah amalnya menurut pendapat yang rajih. Maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan ya gambar-gambarnya. Riya dari awal dia ikhlas karena Allah. Kemudian setelah itu datang riyanya. Kalau seandainya dia tidak melawan, maka sampai akhir berarti sholatnya tersebut rusak. Tidak ada pahalanya. Sholatnya tersebut rusak. Meskipun dari awalnya rakaat pertamanya dia ikhlas karena Allah. Tetapi rakaat kedua kemudian riya dan dia tidak lawan, maka pada saat itu batal pahala sholatnya. Wa kadzalika sum'ah, yang artinya demikian juga sum'ah. Wa hiya lima yusma'u minal aqwal kadzikri wa tilawatil Qur'an min ajli an yasma'ahu an-nas wa yuthnu 'alaihi. Yaitu apa yang bisa didengar dari ucapan-ucapan seperti zikir, baca Quran yang bertujuan agar didengar manusia dan mereka memujinya. Ya, mereka memujinya. Wa yaqa'u fil aqwal masyru'ah min qira'atin wa adhkarin wa ghairi dhalika mimma yaf'aluha yuridu an yamdahahu an-nas hina yasma'una aw an yaqa'a fi nafsihi syai'un min hubbis sana fa hadza syirkun asghar. Sum'ah terjadi pada ucapan-ucapan yang disyariatkan dari bacaan Al-Qur'an, zikir-zikir dan selainnya yang dilakukan dengan tujuan ingin mendapat pujian manusia saat mereka mendengarnya. Atau di dalam hati seseorang muncul sesuatu yang berupa kesenangan untuk dipuji, ini adalah syirik asghar. Ini adalah syirik asghar. Baik. Dan saya akan gambar para ikhwah yang disebutkan oleh penulis tadi. Pembagian syirik asghar ya, berdasarkan apa yang disebutkan oleh pensyarah. Asyirkul asghar. Syirik asghar. Dibagi menjadi yang pertama yaitu asyirku fil alfaz. Syirik di dalam lafaz. Contoh-contohnya bersumpah, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, contohnya yaitu ucapan kalau bukan kehendak Allah, kemudian dan kamu. Yang jadi masalah mana? Dan, kata-kata dan. Baik. Kemudian yang kedua, syirk khafi. Ya, syirik khafi. Atau nama lainnya asyirku fi al-qulub. Syirik di dalam hati. Syirik di dalam hati. Syirik khafi. Atau syirik dalam hati. Contoh-contohnya tadi disebutkan oleh penulis apa? Riya. Riya. Riya dibagi lagi oleh penulis. Riya munafik. Munafiqin. Riya kaum munafik. Kemudian riya yang masuk ke dalam hati seorang muslim. Ya, riya yang masuk ke dalam hati seorang muslim. Kemudian riya yang masuk dalam hati seorang muslim ini dibagi lagi tadi. Ya, dibagi lagi tadi. Ada beberapa pembagian. Kalau asalnya riya, asalnya riya, maka batal. Ya, batal amalnya. Maksudnya rusak amalnya. Kemudian yang kedua, asalnya ikhlas. Kemudian apa? Masuk riya. Masuk riya. Maka batal tidak? Batal. Jika membiarkan. Ya. Asalnya riya, batal amalnya. Asalnya hanya ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin ibadah kepada Allah. Yang kedua, asalnya ikhlas, masuk riya, batal jika membiarkan. Berarti jika tidak membatal, jika tidak membiarkan, maka apa? Sah. Maka sah amalannya. Nah, itu ringkasan dari yang sudah kita baca tadi, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Nah, insyaallah ta'ala saya akan bagi lagi menjadi lebih mudah pembagiannya. Ada pembagian syirik asghar dibagi menjadi tiga, syirik dalam ucapan, syirik dalam perbuatan, syirik dalam hati. Ada lagi syirik asghar dibagi menjadi dua, syirik khafi, syirik jali. Khafi artinya apa? Tersembunyi. Jali artinya apa? Terang-terangan. Nah, insyaallah waktunya nanti kalau sudah cukup kita bahas lagi. Ini yang bisa saya sampaikan dulu. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah orang yang rusak pahala sholat nya baik karena riya atau lainnya yang membuat sholatnya tidak berpahala, terlepas dari dosa tidak mengerjakan sholat? Apakah orang yang rusak pahala sholatnya baik karena riya atau lainnya yang membuat sholatnya tidak berpahala, terlepas dari dosa tidak mengerjakan sholat? Iya, dosa tidak mengerjakan sholat lain lagi. ini luar biasa nih, sudah tidak sholat, pas lagi sholat riya pulang. Ya. Itu dosa tersendiri. Apa dasar Ibnu Taimiyah menyamakan syirik besar dengan syirik kecil? Maksudnya mungkin tadi ya. Maksudnya mungkin yang tadi. Apakah syirik asghar masuk ke dalam apa? Syirik akbar tidak diampuni. Tidak diampuni. Ya, maka jawabannya dasar beliau adalah bahwa syirik asghar dinamai kesyirikan dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Mensyirikkan di sini umum. Syirik asghar dan syirik akbar. Ya, itu dalil beliau. Bukankah di bawah kehendak Allah diampuni atau tidak berdasar mizan? Maksudnya di bawah kehendak Allah tersebut bukan diampuni, tidak mesti diampuni, tapi sekehendak Allah. Apakah dia diampuni masuk ke dalam surga ataukah dia disiksa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Jika sedang beramal lalu datang riya, apakah melawan riya cukup dengan istighfar atau ada amalan-amalan lain? Maka jawabannya, riya itu amalan apa? Hati. Maka juga dilawan dengan amalan hati. Ini kalau datang riyanya, maka kembalikan bahwa saya beramal ini untuk Allah, bukan untuk si fulan. Bagaimana cara mengembalikannya, Ustaz? Caranya mudah. Yaitu ingat baik-baik, si fulan ini tidak bisa memberikan pahala. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Gitu. Wallahu a'lam. Apakah kalimat lillahi ta'ala termasuk sumpah seperti ucapan berikut? Bujuran nah lillahi ta'ala itu bujur. Maka jawabannya, lillahi ta'ala bukan sumpah, tetapi dia adalah kepemilikan. Misalkan, amalan ini ikhlas lillahi ta'ala. Ya, amalan ini ikhlas hanya karena Allah. Jadi huruf untuk bersumpah itu cuma tiga. Waw, wallahi, ta, tallahi, ba, billahi. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Kalau ada orang Islam melakukan syirik asghar dan sampai syirik akbar, ketika dia sadar apakah harus mengucapkan syahadat lagi? Jika ada orang Islam tidak melakukan salah satu rukun Islam atau iman, baik dia sengaja tapi meyakini wajibnya atau menolaknya, apakah harus bersyahadat lagi ketika mau tobat dan haruskah mengqadha amalan yang ditinggalkannya? Pertanyaan yang pertama itu orang yang melakukan syirik akbar, apakah harus wajib bersyahadat lagi? Maka jawabannya iya. Kalau dia sampai kepada syirik akbar, maka wajib bersyahadat lagi. Dan itu sebagai bentuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahishah, perbuatan keji, atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bertobat adalah boleh mengucapkan syahadat. Tapi tidak perlu untuk diumumkan di hadapan Masjid Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam. Saya bertobat enggak? Dia mengucapkan syahadat, kemudian dia beristighfar, kemudian dia menyesal atas perbuatannya, kemudian dia bertekad untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu adalah taubat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, jika ada orang Islam tidak melakukan salah satu rukun Islam atau iman, baik dia sanggup tapi meyakini wajibnya atau menolaknya, apakah harus bersyahadat lagi? Jawabannya adalah seorang yang jadi gini. Orang yang tidak sholat misalkan. Berarti dia meninggalkan rukun apa di sini? Islam. Maka hukumnya kufur. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, hukumnya kufur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan kekufuran meninggalkan salat. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dan Syaqiq bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah berkata, kanu la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali salat. Nah, ini menunjukkan apabila seseorang tidak sholat, berarti dia tidak mengerjakan rukun Islam, maka Islamnya tidak sempurna dan dia kufur. Baik. Kalau dia ingin bertobat, apakah dia wajib mengucapkan syahadat? Tidak. Ya, tidak. Tetapi dia cukup beristighfar, menyesal, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada tingkatan selanjutnya. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan syariat Islam atau dengan meyakini bahwa syariat itu tidak wajib. Misalkan puasa, dia tidak puasa tapi dibarengi dengan keyakinan bahwa puasa itu tidak wajib. Maka ini orang ini pun kufur. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpendapat bahwa halal untuk meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur. Ya, maka dia wajib bertobat kepada Allah. Tapi apakah dia bersyahadat? Maka jawabannya tidak. Yang jelas dia bertobat kepada Allah, kemudian menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah termasuk kekufuran, kesyirikan jika saya menganggap jiwa orang tua saya ridha, maka apa yang saya hajatkan akan tertolak? Misal ketika saya ingin mengajukan pernikahan, ibu saya menolak untuk melakukannya di tahun ini. Dan saya menganggap jika beliau tidak ridha, maka berarti Allah tidak ridha. Bukan menganggap jika ibu saya tidak ridha, maka pernikahan saya menjadi musibah bagi keluarga baru saya. Karena ini pernah saya lakukan, tolong beri kami nasihat agar kami mengetahui batasan kecintaan kami kepada orang tua. Misal seperti dalam bermaksiat dan lainnya. Taat kepada makhluk dengan catatan tidak dalam maksiat. Rakyat taat kepada pemimpin wajib, tapi dalam perihal ketaatan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u illa an yu'maru bima'siyah, fa in umiru bima'siyah fala sam'a wala ta'ah. Hendaknya rakyat mentaati, mematuhi pemimpin. Kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada maksiat. Jika diperintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kepatuhan apapun, tidak ada ketaatan apapun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya ini yang bertanya adalah anak laki-laki, maka dia menikah saja. Kalau seandainya sudah tidak sanggup untuk menahan, dan dia mampu ba'ah, mampu untuk memberikan nafkah lahir batin, dan dia tidak terbendung syahwat, melihat bebinian menggitir. Ya. Maka nikah. Taib Ustaz, orang tua tidak setuju. Maka jawabannya kalau laki-laki urusannya ringan. Dia datang kepada orang tua perempuan, kemudian dia menikah. Tidak ada urusan dengan restu orang tua, karena laki-laki tidak perlu wali. Tetapi lebih baik dia berkomunikasi, bermusyawarah, dan membujuk orang tuanya agar setuju dia menikah. Tetapi kalau orang tuanya menolak, maka enggak ada urusan. Ya, kenapa? Karena laki berhak untuk menikahi seorang perempuan tanpa harus ada wali. Ya. Tapi kalau seandainya yang bertanya ini adalah perempuan, anak perempuan, maka pada saat itu dia wajib memiliki wali, yaitu bapaknya. Taib. Kemudian bapaknya nanti menolak untuk menjadi wali tahun ini, tahun besok, iya. Maka kalau memang perempuan tersebut sudah mendapatkan tambatan hati, lelaki yang baik agama dan akhlaknya, dan dia juga tidak sanggup untuk menahan, maka pada saat itu tidak diperbolehkan orang tuanya untuk melarang anak perempuannya menikah. Dan dia wajib menjadi wali bagi anak perempuan tersebut. Apabila orang tuanya tidak mau menjadi wali, maka anak perempuan tersebut berhak untuk mengangkat permasalahannya ke pengadilan. Sehingga dia mendapatkan perwalian secara hakim. Karena orang tua yang merupakan walinya tidak mau menikahkannya. Dan di sini saya nasihatkan kepada para orang tua, ya, bahwa sebagian orang tua mengakhirkan anak perempuannya untuk menikah. Disebabkan karena anak perempuan tersebut masih kuliah, nanti mau melanjutkan S1, S2, dan seterusnya. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, diharamkan seorang anak perempuan, seorang orang tua melarang anak perempuannya untuk menikah. Wallahu a'lam. Ada salah satu dosen di kampus saya yang mana menurut beliau masalah tradisi seperti pesta pantai tidak termasuk syirik, yang mana di sana terdapat memberikan sesajen ke laut, menurut beliau tidak disalahkan. Bagaimana menurut Ustaz masalah pendapat ini? Maka jawabannya, dosen tersebut wajib belajar tauhid. Dia tidak faham tauhid. Ya. Tauhid, orang melakukan sesajen tujuannya untuk apa? Meletakkan sesaji. Tujuannya agar dihindarkan bala. Dihindarkan bala berarti meminta tolong, meminta perlindungan, dan meminta perlindungan tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ketika seorang sedang sholat sendiri tanpa ada orang yang melihat, saya begitu khusyuk dan tenang. Tetapi ketika sholat sunnah sendiri di masjid dan mungkin ada banyak yang melihat, rasa tenang dan khusyuk itu kadang-kadang hilang. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk riya? Maka jawabannya, Allahu a'lam, apa yang ada di dalam hati yang bertanya. Apakah ingin dilihat sehingga orang-orang memujinya? Atau apa? Tergantung apa yang terbesit di dalam hati. Kita tidak bisa menghukuminya karena itu amalan seseorang. Yang jelas, kalau seandainya amalan sunnah, maka lebih baik dikerjakan secara rahasia. Amalan sunnah, berusahalah mengerjakannya secara rahasia karena ab'adu li ar-riya, lebih jauh dari riya. Wa asyaddu lil khusyuk, lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menuntut ilmu syar'i, saya semakin rindu dan cinta akan kehidupan akhirat. Di samping itu juga saya semakin menyepelekan kehidupan dunia. Saya sebagai pelajar sering terbesit di pikiran ketika mau belajar dan saat belajar, ah, itu kan cuma ilmu dunia, enggak ada ngaruhnya sama kehidupan akhirat. Ketika saya sering berpikiran begini, nilai prestasi sekolah saya menurun dari sebelumnya. Mohon nasihatnya untuk saya agar bisa seimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Maka jawabannya adalah, Islam mengajarkan seorang muslim, mengajarkan agar seorang muslim dia melakukan segala hal dengan maksimal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan amalan, hendaklah dia mengerjakannya dengan maksimal. Amalan apapun di sini, amalan duniawi, amalan ukhrawi, dikerjakan secara maksimal. Maka meskipun dia berpotensi dunia saja, maka kerjakanlah secara maksimal. Karena itu adalah hal yang bermanfaat untuk di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Ihris ala ma yanfa'u. Artinya, bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Meskipun ini ilmu duniawi, tetapi dia mendatangkan manfaat di dunia. Maka bersungguh-sungguhlah. Wala ta'jazan. Dan janganlah kamu lemah. Ini yang pertama. Bahwa Islam mengajarkan agar kita mengerjakan sesuatu secara maksimal. Baik itu perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Yang kedua, ilmu yang Anda tuntut dari ilmu-ilmu umum, jika diniatkan untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, ilmu bahasa Indonesia, ilmu IPA, ilmu IPS. Jika diniatkan untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Diniatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadikanlah ilmu umum, ilmu dunia yang dituntut itu sebagai sarana seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu dunia yang dia dapatkan. Seperti misalkan kedokteran. Ya, kedokteran. Maka ilmu umum, tetapi dia niatkan untuk bisa beribadah dengan ilmu kedokteran tersebut, menolong orang, kemudian berusaha untuk mencarikan jalan agar orang tersebut sembuh dan semisalnya. Maka di situ ada nilai ibadah. Ada sebagian orang, ini penting nih, ada sebagian orang berprinsip hidup 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Saya beri contoh misalnya. Di Australia itu banyak orang Uber. Kalau di sini mungkin Gojek, Grab gitu ya. Misalkan hari Jumat, dia mau masuk masjid Imam Syafi'i. Imam sudah khutbah. Imam sudah khutbah. Naik. Pas mau masuk masjid, teng-tong. Dapat notifikasi. Ada pelanggan. Gojek, Grab, atau Uber. Kalau di sana Uber itu bisa hidup, orang bisa kaya gara-gara Uber doang. Karena bayarannya mahal, 10 kali lipat, 2 kali 20 kali lipat dari Indonesia. Banyak orang-orang cuma kerjaannya Uber saja. Hidup puluhan tahun kerjaannya cuma itu saja. Ya, enggak ada, dia bukan sebagai pegawai resmi di sebuah perusahaan atau enggak. Itu saja pekerjaannya. Nah, sekarang kalau seandainya dia berprinsip hidup 50-50, 50-50, maka wah ini dulu deh. Khotbah nanti aja deh. Lawang saya baru sekali meninggalkan sholat Jumat. Ya, baru sekali. Itu pun bulan kemarin. Bulan ini belum meninggalkan sholat Jumat. Karena ada sebagian beranggapan bahwa meninggalkan sholat Jumat yang terlarang itu adalah apabila tiga kali berurutan. Padahal hadisnya tidak seperti itu. Man taraka salatal jum'ati thalathan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak tiga kali, tidak ada kata urutan, maka Allah akan tutup hatinya. Nah, kalau orang berprinsip 50-50 tadi, akhirnya dia sudah dia kerjakan dunia dulu. Sama seperti orang bekerja, Pasar Sudimampir, Pasar Hanyar. ya, datang pelanggan. Pelanggan ini dari Buntok. Biasanya dia belanja setiap bulan dengan nilai belanja hampir ratusan juta. Dibayar cash, tidak ngutang. Tapi belanjanya selalu pas lagi imam naik ke atas mimbar hari Jumat. Kalau seandainya dia berpikir hidup 50-50, maka berarti dia akan tinggalkan sholat Jumat. Kenapa? 50% untuk dunia dulu. Nanti akhiratnya kena. Dan ini sangat disayangkan, diambil dari sebuah perkataan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan hiduplah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Yang pertama, ini bukan hadis. Ini adalah perkataan la asla lahu, perkataan yang tidak ada asalnya. Jadi lebih parah daripada hadis palsu. Kalau hadis palsu ada kitabnya, kita bisa koreksi. Oh, di dalam hadis ini ternyata ada seorang perawi tukang dusta, makanya dia palsu. Salah satu indikasi hadis itu palsu karena di dalamnya ada tukang dusta. Ternyata ini perkataan tidak ada asalnya. Di kitab mana saja kita tidak dapatkan, tapi masyhur di tengah kaum muslimin. Nah, sebagian orang berdasar dengan perkataan ini, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Yang disebut dengan 50-50. Maka ini pemahaman keliru. Ya, pemahaman keliru. Jadi wallahu alam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah belajar ilmu umum sehingga bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Tapi jangan sampai seseorang lupa bahwasanya nanti di akhirat dia akan mendapatkannya. Ada sebagian orang berpendapat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Itu surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah apa yang Allah anugerahkan dari nikmat di negeri akhirat. Maksudnya cari surga. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Bagaimana antum memahami ayat ini? Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini sebagian orang memahaminya tadi. Apa konsepnya? 50-50. Ya? Oh, cari dunia dulu nih. Kan aja akhirat. Belum waktunya lagi. Ada sebagian orang kadang-kadang terus beramal. Apabila taubat kena setelah umur 40. Atau ada sebagian orang yang bertobat saat pensiun. Baru dekat dengan masjid. Ya, baru nuntut ilmu saat umur pensiun. Ya, kajian malam kayak ini esok masuk angin. Umur pensiun tuh. Ya. Nah, kenapa? Karena konsep hidupnya tadi 50-50. Ini salah memahami ayat ini, salah. Lihat penafsiran pada ayat ini. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat ini adalah istamil ma wahabakallahu min hadzal mal aljazil wan ni'am at-ta'ila fi ta'ati rabbik wattaqarrub ilayhi bi anwa'il qurbat. Gunakan apa yang kamu dapatkan dari dunia ini untuk taat kepada Allah. Itu yang dimaksud, carilah apa yang Allah sediakan di kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia. Maksudnya, yang kamu dapati dari dunia ini gunakan untuk taat agar bisa mendapatkan nikmat di akhirat. Bukan 50-50, salah konsep hidup 50-50 itu. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menampung air hujan pada malam Jumat? Hujannya turun pada malam Jumat, lalu dibacakan doa dan diyakini sebagai air penerang hati. Apakah termasuk perkara syubhat? Maka jawabannya ini bid'ah. Karena kenapa? Karena mengkhususkan sesuatu yang belum dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan penerang hati tetapi penggelap hati, karena dia perbuatan bid'ah. Tidak diragukan bahwa air hujan adalah air rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati hujan, beliau buka pecinya, buka bajunya. Kemudian ketika ditanya, beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih. Dia rahmat yang baru turun, benar-benar turun dari Allah. Benar-benar tidak ada penghalang. Turun benar-benar baru dari Allah. Enggak ada penghalangnya. Jadi masih anget gitu. Ya, makanya dikenakan air. Tidak diragukan air hujan adalah berkah. Tetapi ketika dikhususkan malam Jumat, dibacakan doa tertentu, ya, maka ini pengkhususan memerlukan dalil. Dan tidak ada dalil. Dan dari sinilah kebanyakan perbuatan bid'ah, yaitu ada dalil umum kemudian ditambahi dengan dalil-dalil, ditambahi dengan perbuatan-perbuatan yang khusus. Istighfar, dalil umum. Faqultu istaghfir rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Umum. Tapi ketika dibatasi dengan tempat di dalam kamar, jumlah bilangan 9.999 kali. Kemudian waktu malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Ya, kemudian tata cara yaitu kada bebajuan, hanya ditemani satu lilin. Ya. Kemudian sebabnya karena ingin sugih. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Maka ini tidak benar, pembatasan-pembatasan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.